dari Abu Murawih, yakni Al-Laitsi. Abu Murawih ini barakallahu fikum, beliau adalah seorang perawi yang thiqah terpercaya. Adrakan Nabiya alaihi salatu wassalam walam yarahu. Beliau menjumpai masa Nabi, namun tidak sempat melihatnya. Beliau melihat Nabi. An Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, atau anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qila, suatu ketika beliau ditanya, ayyul a'mali khair, wahai Nabi, amalan-amalan apa saja yang paling baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, imanun billah, beriman kepada Allah, wajihadun fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Ini jawaban Nabi, imanun billah, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Qila, maka Nabi ditanya kembali, fa ayyur riqabi afdal, lalu budak yang bagaimana yang paling afdol, paling utama untuk dimerdekakan? Budak yang kriterianya seperti apa yang paling afdol untuk dimerdekakan? Qala, maka Nabi menjawab, aghlaha samanan, budak yang paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahliha, dan budak yang paling disukai, yang paling disayangi oleh pemiliknya. Sudah paling mahal dan paling disukai. Qala, maka Abu Dzar barakallahu fikum ya menceritakan bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi, afara'aita in lam astati' ba'dol amal, lalu apa pendapatmu wahai Nabi kalau aku tidak mampu melaksanakan sebagian amal tersebut? Qala, maka Nabi menjawab, fatu'inu do'i'an, engkau membantu seseorang yang mengalami kesempitan hidup dari kalangan fuqara wal masakin. Autasna'u li ahraq, ya, autasna'u li ahraq, atau engkau membantu seseorang dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut, yang orang tersebut adalah tidak memiliki keahlian dalam bekerja, keahlian dalam berbuat. Berarti membantu dengan bagaimana? Mungkin dengan mengajarinya, dengan menularkan ilmunya. Qala, maka sang penanya tadi bertanya, afara'aita in du'uftu, maka apa pendapatmu wahai Nabi kalau ternyata aku masih lemah, tidak mampu melakukan itu, mau membebaskan budak, ya, apalagi yang harganya paling mahal, yang disukai oleh tuannya, tidak mampu. Membantu fuqara wal masakin atau orang yang tidak punya keahlian, lemah. Bagaimana Nabi, walau seandainya aku lemah dalam hal itu, tidak mampu. Qala, maka Nabi menjawab, memberikan saran, yang mana hal ini tidak perlu, tidak membutuhkan amalan yang berat. Hanya semata-mata meninggalkan, tidak butuh modal. Kalau memerdekakan budak, itu butuh modal. Membeli budak tersebut, lalu dimerdekakan. Membantu orang miskin juga secara mayoritas butuh modal, mengeluarkan hartanya. Demikian pula membantu orang yang tidak memiliki keahlian. Namun, apabila aku tidak mampu, wahai Nabi, apa pendapat Anda? Apa saran Anda? Maka Nabi menjawab, tada'un nasa minasyari, engkau tinggalkan manusia dari kejelekanmu. Maksudnya, engkau selamatkan manusia dari perbuatan jelekmu. Maksudnya, jangan menyakiti manusia. Tidak butuh modal. Suka berdusta, kan menyakiti. Membohongi, menyakiti. Tidak bohong, itu tidak butuh modal. Tidak harus mengeluarkan harta. Sering mukul. Menahan pukulan, itu tidak butuh modal. Kata Nabi, terkait orang yang menyelamatkan manusia dari kejelekan dirinya, atau meninggalkan manusia dari kejelekan dirinya, fa innaha shadaqah, maka perbuatan itu dianggap sedekah. Tasaddaqu biha ala nafsik, yang engkau bisa bersedekah untuk dirimu sendiri. Yang engkau bisa bersedekah untuk dirimu sendiri. Berarti yang namanya sedekah itu kan ada kepada orang lain, ada untuk dirinya sendiri. Barakallahu'alaikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu'alaikum. Dan faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, yang pertama adalah bahwasanya beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan yang paling baik. Faedah yang kedua, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yatadammanu ala arba'ati asya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup empat perkara, mencakup empat hal. yang mana apabila tidak ada satu perkara pada seseorang, maka dia tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang pertama, bahwasanya beriman kepada Allah, cakupan yang pertama adalah beriman akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mengimani, mempercayai, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Hamzah, Allah ada berapa? Ada di mana Allah? Di atas arsy. Na'am, barakallahu fikum. Allah ada satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, sesungguhnya Allah itu Esa, satu. Barang siapa meyakini ada Rabb, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, maka dia kafir. Perkara yang kedua adalah al-iman bi rububiyyatihi, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yakni mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki alam semesta. Dan Allah Maha Esa dalam perbuatannya. Perkara yang ketiga adalah al-iman bi uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyah Allah. Yakni kita mengimani bahwasanya hanya Allah saja yang wajib, yang berhak untuk diibadahi. Kita beriman bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kalau dia percaya Allah itu berhak diibadahi, namun dia masih melakukan kesyirikan, berarti dia tidak dianggap beriman terhadap uluhiyah Allah dan dia dianggap musyrik. Yang terakhir, yang keempat adalah yang termasuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Beriman terhadap al-asmaul husna. Wasifatul ulya, sifatul kamal, dan beriman terhadap sifat-sifat Allah yang sempurna. Apakah bisa seseorang itu melakukan kesyirikan dalam syirik rububiyah? Bisa. Misalkan dia meyakini ada pencipta selain Allah, maka pemberi rezeki selain Allah, pengatur selain Allah, maka dia syirik dalam rububiyah. Uluhiyah demikian pula, dia sujud, rukuk kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, walaupun kepada Allah juga, kemudian memberikan ibadah atau sebagiannya kepada selain Allah, berarti dia melakukan syirik pada bab uluhiyah. Kemudian melakukan kesyirikan dalam bab asma wa sifat. Contohnya adalah dia memberi nama. Ya. Kepada Allah dengan nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya. Misalkan ada yang memberi julukan kepada Allah Kausa Prima, penguasa tunggal, tapi dengan nama Kausa Prima. Maka tidak boleh dia melakukan kesyirikan dalam hal asma wa sifat. Atau yang lain-lain, dia mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahwasanya tangan Allah itu maglulah, terbelenggu. Makanya Allah itu butuh pinjaman, kata mereka. Makanya karena Allah terbelenggu tangannya, maka Allah melaknat orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasoro, Nasrani. Mereka mensifati Allah bahwasanya Allah memiliki anak. Maka mereka juga terjatuh dalam syirik pada bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, amalan yang afdol setelah beriman kepada Allah adalah berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Perlu diketahui ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, al-jihad fi sabilillah yabda min jihadin nafsi. Berjihad di jalan Allah itu harus dimulai dari berjihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri. Harus, wajib. Kenapa demikian? It anna man lam yujahid nafsahu ala fi'li ta'ah wa tarkil maksiyah fa innahu la yastati'u ayyujahida ghairahu ala dhalik. Karena kalau dia sendiri tidak mampu melawan dirinya sendiri, hawa nafsunya, untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat, maka dia tidak akan mampu berjihad melawan selain hawa nafsunya di jalan Allah. Adakah jihad selain melawan hawa nafsu? Ada. Berjihad melawan syaitan, berjihad melawan orang-orang munafik, berjihad melawan orang-orang kafir. Jadi jihad itu ada 4 pengkelompokan. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, melawan dirinya sendiri, supaya tunduk taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah berilmu supaya menumbuhkan keyakinan, ya, supaya menghilangkan syubhat, dan dia bersabar supaya bisa melawan syahwatnya. Intinya adalah menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, memaksa dirinya untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, mencatat, kemudian barakallahu menghafalkan, murojaah. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian setelah itu barakallahu niatnya juga. Seseorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Kemudian niatnya adalah untuk membela agama Allah. Niatnya juga untuk meninggikan agama Allah. Itu yang dimaksud dengan ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah belajar menuntut ilmu, dituntut untuk mengamalkan apa yang dia ilmui, yang dia dapatkan, lalu bersabar kemudian mendakwahkan. Ini baru cakupan jihad melawan hawa nafsu. Namun hadis yang berbunyi kita akan beralih kepada jihad yang lebih besar dari jihad melawan orang kafir adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini salah dan hadisnya lemah. Kenapa demikian? Justru ada orang bisa berjihad melawan orang kafir itu karena sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah terkait orang-orang munafik. Mereka ikut perang. Di tengah perjalanan gembosi, mereka gembos dan menggembosi. Karena dari awal memang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan mempelajari agama, mengamalkan. Akhirnya ketika dia berangkat perang dalam keadaan belum bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia akan mundur sebelum melawan orang-orang kafir. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah terkait orang-orang munafik barakahikum yang hendak berperang melawan raja yang zalim, raja Jalut. Ketika itu raja yang soleh yang memimpin kaum muslimin adalah Talut. Dan ada seorang nabi ketika itu yang memang belum diangkat menjadi nabi, namun ikut berperang dan masih muda belia adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, di tengah perjalanan karena tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, memang dari awalnya sudah tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, diminta oleh nabi yang ada ketika itu barakamikum untuk tidak meminum air kecuali hanya 1-2 ciduk saja. Namun mereka tidak mau, langsung ngambil masing-masing jerigennya itu dipenuhi. Akhirnya barakafikum Allah Subhanahu wa taala memberikan kelemahan pada diri mereka. Belum bertempur sudah mundur duluan. Akhirnya barakahikum seorang panglima perang bersama orang-orang yang beriman dan nabi yang ada ketika itu mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'nillah. Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu. Maka mereka yang mundur adalah orang-orang munafik yang memang dari awalnya belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Dan orang munafik justru bagaimana bisa mengalahkan hawa nafsu? Karena mereka sendiri penuh dengan nafsu. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, berjihad selain melawan hawa nafsu, kata sebagian para ulama, fayabda'ul insanu bimujahadati nafsihi hatta takhda'a li fi'li ta'ah wa tarkil ma'asi wa sabri 'alal aqdar. Maka hendaknya seorang insan ketika dia berjihad melawan hawa nafsunya, dia memulai dirinya dengan cara dia menundukkan dirinya supaya taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta bersabar atas takdir-takdir yang telah ditetapkan untuknya. Fa'idha ittasofatin nafsu bihadhihi sifat, maka apabila jiwanya itu sudah tersifati dengan sifat-sifat ini, yakni sering taat kepada Allah, sudah biasa meninggalkan maksiat, dan selalu sabar atas takdir-takdir yang mungkin kurang baik menimpa dia, sawro sahibuha min ahlil jihad, maka orang tersebut akan menjadi orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang ahli jihad, mujahidin. Wastata'a ayyan fa'aghairahu minan nas, akhirnya dia mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dari kalangan manusia. Ini jihad melawan hawa nafsu supaya taat, meninggalkan maksiat dan bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan dengan kita mempelajari ilmu agama, mengamalkan, kemudian mendakwahkan dan bersabar seperti jihad melawan hawa nafsu. Dan termasuk jihad melawan syaitan adalah banyak membaca Al-Qur'an, berzikir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang munafik. Dan ini merupakan jihadnya orang-orang yang khusus, yakni para ulama. Berjihad melawan orang-orang munafik adalah jihadun bil burhan wal ilmi, jihad menggunakan dalil dan menggunakan ilmu agama. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Maka tidak mungkin diperangi dengan pedang yang bisa mendatangkan fitnah. Akhirnya orang-orang awam yang tidak tahu kalau mereka adalah munafik dianggap kita membunuh orang munafik. Oleh karena itu orang-orang munafik di zaman Nabi tidak dibunuh oleh Nabi, tidak dieksekusi oleh Nabi, tapi dijelaskan kebobrokan mereka, dibongkar kekafiran mereka dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi. Maka para ulama pun demikian. Dan orang-orang munafik pada umat ini adalah tokohnya para penyesat umat, yakni ahli bid'ah. Yang mu'tazilahnya, yang khawaridnya, yang sufinya, yang qadariyahnya, jahmiyahnya, syiahnya. Tokoh-tokohnya itu orang munafik. Barakallahu. Maka yang membantah orang munafik itu para ulama, bukan orang-orang seperti kita. Kita hanya menyampaikan, ini loh dalilnya dari para ulama bahwasanya mereka itu munafik, ini bantahannya. Seperti itu saja. Dan berjihad melawan orang munafik ini jauh lebih susah daripada berjihad melawan orang kafir. Kalau melawan orang kafir, orang awam tahu, oh itu Yahudi, itu Nasrani, itu kafir. Tahu ketika perang, langsung saja dibunuh. Namun menghadapi orang munafik itu hanya para ulama yang tahu. Dia adalah sesat, dolun wa adol, dia adalah sesat dan menyesatkan. Maka para ulama yang membantah, memperingatkan umat dari kejelekan mereka. Namun kalau orang awam seperti kita ini terkadang tidak tahu mana saja yang munafik, lalu bantahannya bagaimana. Terkadang tidak tahu bahwasanya dia adalah munafik. Maka berjihad melawan orang munafik itu dengan ilmu. Dan ini adalah bidang yang khusus yang dimiliki oleh para ulama. Kemudian yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang kafir. Berjihad melawan orang kafir, orang kafir yang dianggap boleh untuk diperangi adalah kafir harbi. Dan berjihad melawan orang kafir ini dengan senjata, dengan tombak, dengan panah, dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan berjihad melawan orang kafir itu barakahikum akan dianggap dinilai syar'i dengan ketentuan sebagai berikut. Jihad fisabilillah yang sifatnya adalah dengan fisik itu akan dinilai jihad yang syar'i dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dipimpin oleh penguasa muslim yang sah. Baik penguasa tersebut adil, soleh, maupun zalim, jahat. Jadi berperang, berjihad di bawah bendera penguasa muslim yang sah. Kalau tidak di bawah bendera penguasa muslim yang sah atau orang yang ditunjuk oleh penguasa tersebut, maka itu bukan jihad yang syar'i. Misal dipimpin oleh ketua yayasannya, ketua kelompoknya, dipimpin oleh ketua partainya, ketua pondoknya, maka ini tidak syar'i. Harus di bawah bendera penguasa. Adapun nanti ketika perang beregu siapa yang mimpin, maka ini dianggap barakafikum di bawah bendera penguasa ketika sudah tersebar. Yang kedua adalah yang menjadi target sasaran dalam perang fisik dianggap jihad fisabilillah adalah kafir harbi. Yani orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan fisiknya. Maka ketika sudah statusnya adalah kafir harbi, yakni misalkan mereka langsung menyerang ke negeri kaum muslimin, maka secara otomatis kita boleh langsung melawan, membela. Tidak harus menunggu komando dari penguasa. Boleh tidak? Kalau memang langsung menyerang, mengepung negeri kita, langsung kita melakukan barakafikum yang namanya pembelaan. Akan tetapi kalau perangnya itu adalah perang yang harus melibatkan penguasa, seperti perluasan wilayah negeri-negeri kafir setelah didakwahi, atau perang yang sifatnya fardu kifayah, kan harus dipimpin oleh penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa, maka ini harus di bawah barakafikum bendera penguasa. Namun kalau langsung kita diserang, misalkan Australia tiba-tiba nyerang ya kaum muslimin yang ada di Indonesia, kepulauan yang terdekat, langsung secara otomatis kita boleh untuk membela, untuk melawan. Terkadang kafir harbinya ini sudah berhadapan, maka tidak boleh lari, kita wajib untuk berperang. Namun kalau dengan berjalannya waktu ternyata kita ingin mencari taktik mundur dalam rangka bergabung dengan pasukan yang lain untuk bisa menyerang kembali, maka ini tidak mengapa, tidak dianggap lari dalam perang. Lari dalam perang dalam keadaan tidak syar'i larinya tersebut, maka itu dosa besar, termasuk 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya lari dari perang ketika sudah berkecamuk. Namun kalau hanya dalam rangka untuk taktik perang, kemudian untuk menyerang lagi, siasat perang, ini tidak mengapa. Barakafikum. Jadi targetnya adalah kafir harbi. Tapi kalau targetnya itu adalah kafir dini, orang-orang kafir yang ada keterikatan, atau kafir pribumi, ya Cina-Cina, ya kita culik satu orang yang di kelenteng itu, dibunuh, tidak boleh. Bukan jihad fisabilillah, bukan harbi. Oh, tapi dia memusuhi Islam kok, mencemooh waktu saya lewat. Dibilang bahwasanya Al-Qur'an itu begini dan begini. Itu masih ya seperti itu dilaporkan ke penguasa, bukan wewenang kita kemudian langsung culik bunuh. Barakallahu fikum. Kafir mu'ahad yang ada barakallahu fikum keterikatan perjanjian, gencatan senjata. Ya, tidak boleh langsung kita perangi tanpa izin penguasa atau tanpa dari komando penguasa. Kafir musta'min atau musta'man, turis-turis yang ada yang mendapatkan jaminan keamanan, berjemur di Bali misalkan, gak boleh kita langsung culik, langsung lemparin bom, gak bisa, haram. Yang boleh hanya kafir harbi. Barakallahu. Kemudian kalau sesama muslim misalkan dengan negara tetangga, misalkan Malaysia dengan Indonesia karena berebut tanah sama muslim, maka ini tidak syar'i. Barakallahu fikum. Namun kalau pemberontak walaupun dia muslim, maka ini boleh dikecualikan. Walaupun dia tidak langsung dinyatakan kafir, tapi dia pemberontak namun beragama Islam, maka boleh diperangi bersama penguasa. Itu hukuman had bagi mereka. Sebagai hukuman had bagi mereka. Kemudian dianggap jihad syar'i. Ketentuan yang lain adalah niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Oleh karena itu, ketika Nabi hendak berperang, dilihat dulu sebuah tempat, ada adzan subuh tidak, ada adzan maghrib tidak, atau adzan kesehariannya. Tidak ada, langsung diperangi. Tapi sebelumnya sudah didakwahi bahwasanya adzan itu wajib, sholat lima waktu wajib, membayar zakat itu wajib. Terus ternyata tidak terdengar, langsung diperangi. Meninggikan kalimat Allah. Tetapi kalau tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi untuk asobiah, ya, golongan, walaupun melawan orang kafir, tapi ini tidak dianggap sebagai jihad syar'i. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat bertemu kepada Nabi, bertanya, wahai Nabi, ada orang berjihad, berperang supaya dianggap sebagai pemberani, ada orang berperang supaya mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, ada orang yang berperang supaya dianggap sebagai pemberani, atau ada orang yang berperang untuk membela sukunya. Maka manakah wahai Nabi di antara niatan tersebut yang dianggap jihad fisabilillah? Maka Nabi menafikan, meniadakan itu semuanya. Itu semuanya bukan jihad fisabilillah. Maka Nabi menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang dianggap berjihad fisabilillah adalah orang yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, menyebarkan agama Islam. Maka itulah jihad fisabilillah. Oleh karena itu, sebagai tentara, TNI, Polri, niatnya adalah membela agama Allah, membela kaum muslimin, membela negaranya yang negara muslim. Itu niatnya. Supaya ketika berperang melawan orang-orang kafir, barakallahu fikum, bukan karena kenegaraan, kesukuan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian juga jihad dianggap jihad yang syar'i apabila ketika berperang dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang zalim, membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang, tidak membunuh orang-orang yang lansia, anak-anak, kecuali mereka yang ikut andil. Barakallahu'alaikum. Kemudian ikhwani waktu filah rahimakumullah, faedah yang berikutnya adalah budak yang paling afdol untuk dimerdekakan adalah yang paling mahal harganya dan yang paling disayangi oleh tuannya. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara amalan yang dianjurkan apabila tidak mampu untuk memerdekakan budak yang paling afdal untuk dimerdekakan, yakni dari sisi sifatnya, amalan yang afdal yang berikutnya adalah membantu fuqara wal masakin atau membantu seseorang yang tidak memiliki keahlian, baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Dalam urusan dunia, misalkan dia tidak bisa bekerja ini dan itu, bisanya hanya menunggu toko, itu kan tidak perlu keahlian, paling ya barakafikum melayani begitu. Adapun hitung-hitungan ada sendiri biasanya, ada pelayanan yang lain. Atau dia tidak punya keahlian melainkan hanya mampu untuk bekerja memberikan tenaganya, kuli. Tidak bisa memiliki keahlian bidang elektro, otomotif, listrik dan lain-lain. Maka berkafikum semacam ini urusan dunia. Maka kalau kita membantu menularkan ilmu kita kepada mereka dalam urusan dunia ini, itu baik. Atau dalam urusan agama, belum bisa baca Al-Quran diajarkan, belum bisa berbahasa Arab diajarkan, dan lain-lain. Kemudian faedah yang berikutnya adalah di antara bentuk sedekah untuk diri sendiri adalah tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan anggota tubuhnya. Sebagaimana Nabi menyatakan tadu'un nas minasyar, engkau meninggalkan berbuat jelek kepada manusia. Engkau meninggalkan dari berbuat jelek kepada manusia. Fa'innaha sadaqah, maka itu adalah sedekah. Tasaddaqu biha ala nafsik, yang engkau sedekahkan untuk dirimu sendiri. Barakallahu. Jadi kita ini butuh untuk sedekah pada diri kita sendiri. Ucapan yang ma'ruf juga sedekah. Dzikir, setelah sholat juga sedekah untuk diri kita sendiri. Di antaranya juga tidak mengganggu manusia, itu juga sedekah untuk diri sendiri. Bahkan Nabi menyatakan la yu'minu bil wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya itu tidak pernah selamat, tidak merasa aman dari gangguannya. Terkadang tidak pernah selamat dari gangguan ucapannya, yang kotor, yang menyakitkan, atau dari tubuhnya yang sering memukul, yang ini dan itu. Nabi menyatakan barakafikum la yu'min, yakni orang tersebut ya lemah imannya, ya kurang imannya. Oleh karena itu barakafikum sebutkan juga dalam riwayat yang lain, manakah amalannya, apakah amalan yang paling afdol. Beliau Nabi menyatakan juga seseorang yang kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisannya, tangannya, barakallahu. Maka hendaknya kita berupaya dan selalu untuk mempertahankan supaya kita tidak menyakiti orang lain, terutama saudara kita. Oh ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah, barakallahu.